catacomba. Bila sampai di malam ini, saya masih bertahan. Dan sampai di detik ini, saya masih diam itu semua. Karena saya terlalu sayang kau. Sekarang saya jujur sayang. Tahan dengan koi, semua yang sesu kasih tak pernah ku mau hargai. Cucuku sayang selalu tersakiti. Maafkanlah sayang, kini sama milih pergi. Tak seletih harus lewati, semakin sulit tong jalani. Sayang dengar sama bilang, sutra bisa harap semua hilang. Tak terlalu mengerti harus sampai kapan begini. Lepaskan hati berakhir dan pastikan sepi yang akan menemani. Tak sempat dijelasi sayang, cukup sampai di sini. Tak berhenti sapu hati sutra mampu. Terasa susah jika bertahan dan lalu. Tong harus akhiri semua luka hati. Ini yang terbaik, mungkin koi harus pergi. Sa sendiri pasti sa terpapa. Daripada sa bertahan dan sa yang tersiksa. Sa sulati dan sa harus go. Ini sa pu cerita dasar. Tapi bertahan dengan koi, semua yang saya suka sih tak pernah kau menghargai. Cucuku sayang selalu tersakiti. Maafkanlah sayang, kini sama milih demikian. Yang tertutup cinta yang su hilang arah. Habis dan su cukup jika lanjut tambah parah. Sempatkan sanggup namun berat dalam pikul. Sabar berakhir kalah jadi beban untuk terhibur. Dengarkan itu kenapa syukur terus tak simpan. Apakah sumpah hanya skin jadi ikon awal jumpa. Hargai bila ingin untuk selalu. Maafkan jika bukan kau harus berganti yang baru. Indah saat kau bersama, tapi apa semakin lama kau berubah. Dan tak bertanya ada apa atau kenapa. Su tambah berubah sampai kau pun sikap sudah semakin aneh. Hey say, mari kau dengar dulu. Hey say, sa mau bilang kalau sa akan lepas kau polo. Dan sa su siap tuk solo tanpa love dari kau. Oh sa capek bertahan dengan koi, semua yang saya suka sih